Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ketiga, al-jumlatu wa shibhu jumlati. Jumlah dan syibhul jumlah, atau sesuatu yang menyerupai jumlah, kalimat. Yang pertama, al-jumlatul mufidatu. Ya, kalau dikatakan al-jumlah, ya, itu lebih umum. Ya. Kadang ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Semisal yang tidak sempurna, misal ya, kalimat ya, syarat. Kalau hanya kalimat syarat saja, maka dia tidak sempurna sampai datang jawabnya. Tapi yang dibahas di sini adalah al-jumlatul mufidatu. Hiya kullu ma tarkibu min kalimataini au aksaru au wa afada makna tamman. Yaitu setiap apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Karena memang dalam menyusun jumlah minimal itu terdiri dari dua kata. Ya, meskipun ya katanya itu nanti benar-benar terlihat secara lafaz atau terlihat satu tapi sebenarnya dua. Misal lafaz uskut ya fil amr. Itu sudah mufid. Ya, karena terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Cuman fa'ilnya mudhamir mustatir wujuban, harus disembunyikan secara wajib, tapi dia jumlah mufidah dan memberikan makna yang sempurna. Watanqasimu jumlatu kismaini, dan jumlah ini, kalimat ini terbagi menjadi dua, yaitu jumlatun ismiyatun, yaitu kalimat jumlah ismiyah, wahiyalati tubda'u bismin au bidomirin mithlu, yang dimulai, yang didahului oleh isim atau domir. Semisal contoh, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, didahului oleh al-ilm. Maka dia jumlah ismiyah, karena al-ilm dia isim. Nahnu mujahiduna, kami adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh secara bahasa, atau kami adalah mujahid jika istilah syar'i. Maka nahnu di sini ya, dia isim karena domir itu terhitung isim, maka dia jumlah ismiyah. Kemudian jumlatun fi'liyatun wahiyallati tubda'u bi fi'lin mithlu, yaitu yang dimulai dengan fi'il. Semisal contoh, hadara rajulu, telah hadir satu orang laki-laki, yaktubu talibu, seorang belajar sedang atau akan menulis, dan lafaz udrus, belajarlah. Nah, ini jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Dan untuk menentukan apakah dia jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu dilihat dari susunan standarnya. Ya, susunan standarnya. Semisal ya, kalau kita mendapati lafaz kalban dorobtu, anjing aku pukul, maka ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Maka ini adalah jumlah fi'liyah karena asalnya dorobtu kalban, aku memukul anjing, meskipun maf'ul bihnya dikedepankan. Ya, meskipun maf'ul bihnya dikedepankan. Atau dan tidak ada jumlah harfiyah. Meskipun kita dapati mahadoro rojulu, seorang lelaki tidak hadir, diawali oleh huruf, maka tetap saja dia adalah jumlah fi'liyah. Karena susunan asalnya adalah jumlah fi'liyah. Atau perkataan ya waladu, ya, atau ya misalnya ya muhammadu, ya, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Karena ada takdirnya unadi, aku menyeru Muhammad. Ya, ada takdir fi'il yang disembunyikan. Jadi terkadang tidak semudah yang melihat apakah depannya isim atau fi'il. Yang kedua, syubhul jumlati yang menyerupai jumlah, ia kullu ibaratin mukawwanatun, setiap ungkapan yang dia adalah tersusun min dari dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Bisa dzaraf yang setelahnya mudhaf ilaihi. Semisal mislu fauqa syajarati, di atas pohon. Qabla dzuhri, sebelum zuhur. Au jarin wa majrurin, atau majrur jar dan majrurnya. Mislu fil manzili, ya, di dalam, di rumah itu. Alal maktabi, di atas meja itu. Sebenarnya istilah syubhu jumlah itu istilah yang sekarang itu dimutlakan kepada zorof dan jar majrur saja. Ya, ini dikarenakan dua sebab, ya, bahwasanya zorof dan jar majrur ini dua-duanya pasti dia muta'alik, yaitu terkait kepada domir atau kepada isim atau kata yang berada sebelumnya. Misal kita punya contoh, ya al-kitabu alal maktabi, ya, maka sejatinya takdirnya itu al-kitabu mustaqirrun alal maktabi. Kitab itu berada, ya, atau dia berada di atas meja. Ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri, ya, maknanya tidak begitu sempurna. Tapi kalau misal, tapi ya, jar majrur atau zarf ini pasti dia akan kembali atau dia terkait kepada, ya, domir, ya, dari fi'il yang itu dihapus, ya, yang itu dihapus. Atau sebab yang kedua, dari sisi lain, bahwasanya syubhu jumlah itu dianggap jumlah naqisah, dia kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Makanya dia dinamakan syubhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Ya, pembahasan mendetail nanti akan dibahas di kitab-kitab yang level lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.